Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-29. Dan insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan membaca surah Al-Qalam mulai dari ayat yang pertama ya. Nah. Baik, silakan baca. Ya, Pak Edi silakan baca. Nama Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Artinya nun dan demi pena dan apa yang mereka tulis. Nun huruf muqatta'ah wa harfu tauget Kosam. wa kosam kosam ah wa kosam al-qalami itu Majrurun biwawil kosami. Majrurun biwawi kosami wa harfu atfin ma is ya huruf nafiyah yasturun fi Emang banyak artinya tidak, bukan kan? Oh, ma Artinya apa kan? semausul ya, maaf Ustaz. Ma semausul apa? Sebagai matuf ya. Matuf ke Al-Qalam. Sebagai matuf dari Al-Qalam, yasturun fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'ilnya. Ya. Terus ya, ada ya, 6. Tafsirnya. Nun sabakul kalami alal hurufi sabako sabako ini itu sabako sabako al kalamu ala hurufil muqotoati fi awali suratil baqarati aksamallahu bil kalamil alladhi yaktubu bihil malaikatu wan nasu wabima yuktabuna wabima yaktubuna wab yaktubuna wabi, wabima yaktubuna minal khairi wan nafai wan naf'i wal ulumi. Nah, habis itu udah beda ayat. Nun huruf nun kalimat ini memulai kalimat ini memulai bukan nun telah terdahulu pembicaraan tentang huruf mukotoh ini. Oh, telah terdahulu pembicaraan atas huruf al-mukotoh ini di dalam awal surat, yaitu surat Al-Baqarah. Nah, Allah bersumpah dengan pena yang yaitu yang mana malaikat dan menulisnya malaikat dan manusia menulis dengannya gitu. Malaikat dan manusia menulis dengannya dan dengannya juga yaktubuna mereka menulis minal khair dari kebaikan dan naf'i itu apa sih? Manfaat. Manfaat dan ilmu pengetahuan. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Waktu kita membaca tafsir dari surah Al-Baqarah, saat kita membaca tafsir dari Alif Lam Mim, ya kita sudah membaca bahwasanya Alif Lam Mim ini merupakan huruf muqatta'. Tidak ada yang tahu dengan pasti maknanya, Namun para ulama mengatakan bahwasanya di antara tujuan kenapa beberapa ayat Al-Quran diawali dengan huruf muqatta'ah, ya, seperti Alif Lam Mim, Yasin, Qaha, ya, dan seterusnya, ini untuk menunjukkan kepada orang-orang Arab bahwasanya Al-Quran ini disusun dengan huruf-huruf Arab, huruf-huruf Hijaiyah yang kalian pahami. Artinya kalau kalian merasa bahwasanya Al-Quran ini adalah gubahan manusia, buatan manusia, bukan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kalian orang Arab yang berbicara dengan bahasa ini mampu membuat tandingan semisal Al-Quran. Kenyataannya, ya, mereka ditantang untuk membuat ayat yang semisal dengan Al-Quran, tidak ada yang sanggup sampai hari ini. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang orang-orang kafir tuduhkan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Karena kalau sekiranya ini karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi kita biar bagaimanapun seorang manusia, tentu akan mampu ditiru oleh manusia yang lainnya. Ya, jadi seakan-akan Allah mengatakan Alif Lam Mim ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang menyusun bahasa kalian. Yang kalau kalian merasa bahwasanya ya Al-Quran ini adalah ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka silakan buat yang semisal dengan Al-Quran. Dan kita tahu bahwasanya ya orang-orang Arab di masa Rasulullah merupakan kaum yang sangat menggemari sastra. Kaum yang sangat menggemari sastra. Mereka punya banyak sekali ahli penyair ya yang mereka mampu merangkai kata yang membuat manusia berdecak kagum. Tapi kalau urusannya adalah Al-Quran, ya tidak ada di antara mereka yang mampu membuat tandingan semisal Al-Quran. Nah, baik. Wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ya Allah bersumpah dengan pena yang digunakan untuk menulis, baik ya oleh malaikat untuk mencatat amal manusia atau untuk mencatat ya bagaimana nasib manusia. Dan juga digunakan juga untuk manusia. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, Bu Aisyah, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma ربك بمجنون ما tidaklah anta engkau ya Muhammad binikmati robbika dengan karunia dari Tuhanmu bimajnunin orang yang gila dan bukanlah Muhammad itu engkau orang yang gila ma harfun nafi anta mubtada marfu'un bi ni'mati al-ba'u harfu jarin ni'mati ismun majrurun bi wa alamatu jarihi al-kasrah wa huwa mudhaf rabbika rabbi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jari al-kasrah wal kafu mudhafun ilaih Bima jununin alba'u harfu jarin majnunin ismun majrurun bilba wa alamatu jari al-kasra fi mahali rafin khabar ya dan khabaru mubtada tafsirnya bismillah ma anta ayyuhar rasulu بسبب نعمة الله عليك بالنبوة والرسالة بالضعيف العقل ولا سفيه الرأي tidak ولا سفيه الرأي kan yang maksudnya ke ضعيف ya oh iya iya ولا سفيه الرأي tidaklah engkau wahai rasul dikarenakan nikmat Allah kepadamu, atasmu, yakni berupa kenabian dan risalah, bukanlah engkau orang yang lemah akal, bidoi fil akli, wala safihi ra'yi, dan juga bukanlah orang yang safi itu dungu atau bodoh, dan juga bukanlah orang yang akalnya bodoh. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta, tidaklah engkau wahai Muhammad dengan nikmat berkat nikmat dari Rabbmu termasuk orang yang gila. Ini merupakan bantahan bagi orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah gila. Ya, mereka mengatakan seperti itu karena keluar dari ya lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbagai keyakinan atau pernyataan yang ya bagi orang-orang kafir Quraisy itu sangat aneh ya. Karena orang kafir Quraisy itu tidak mengenal konsep surga dan neraka, ya tidak mengenal kehidupan setelah kehidupan di dunia, sehingga mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini merupakan orang yang gila ya. Maka Allah ya dengan sangat jelas mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang gila. Bahkan Nabi Muhammad membawa risalah, ya, dakwah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Mau Farhan boleh, silakan baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن لك لأجرا غير ممنون. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar, wairo, dan tidak terputus. Al-wawu harfu atfin, harfu istiqnaf, inna harfu taukidin wa nasbin, harfu taukidin wa nasbin, laka alam jar majrur, laka jar majrur, naam la ajaron. Nah, ini laka ini apa namanya, jar majrur sebagai khobarnya ya. Khobar inna. Bu, iya khobarnya inna. Jar majrurnya. Naam. Alam lam nafi ajaron. Bukan, ini lamnya bukan lam nafi. Boleh tidak dibilang lam taukid. Lam taukid ajaronnya isimnya. Ajaron isim inna. Ghairo. Ghairo itu sifatnya. Naat jadinya. Iya. Yeah. Naat dari ajron ya. Iya, yeah, naat. Mamnu'in mudofun ilai. Mamnunin mamnu'in. Mamnunin mudofun ilai. Naam. Wa in laka alamat tulis. Wa inna laka gitu, bukan wa in laka. Wa inna laka. Wa inna laka ala ma talqahu min sadaihi. Min sadaida. Min sadaida. Ala tablighir risalati. Lasawaban. Lasawaban aziman. Ghayra maqa. Ghayra maqa. Ghayra man kusin. Ghayra manqusin wala maqtu'in. Iya. Emang tadi Bu belum terjemahin Bu ya? Dan belum. Sesungguhnya bagimu ada pahala yang tidak terputus. Tapi kayaknya udah ya? Tep, eh gak apa-apa, diterjemahin sekarang. Wa inna laka, dan sesungguhnya bagimu. Bu. Mana ini ibunya? mufran atau apa ya, aneh aja ya, tanggung. Dan sesungguhnya bagimu atas ya, yang kau jumpai dari syadaid, syadaid itu adalah apa, halangan, halangan, rintangan, rintangan, kekerasan, ala tabligh risalah, ketika menyampaikan risalah, la sawaban aziman ghairu manqusin, yang kau mendapatkan pahala yang sangat besar, ghairu manqusin wala maqtuin, yang tidak dikurangi, tidak pula terputus. Ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun, dan sesungguhnya bagimu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan pahala ghairu mamnun, yang tidak ada batasnya. Ya, ghairu mamnun maksudnya adalah ghairu manqusin wala maqtuin, tidak dikurangi, tidak pula terputus. Jadi ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini merupakan hiburan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu bahwasanya ketika awal-awal Nabi berdakwah kepada kafir Quraisy, Nabi Muhammad menghadapi cobaan yang sangat berat. Menghadapi cobaan yang sangat berat. Bagaimana ya, sampai dilempari batu, dikucilkan, diboikot. Ya, yang membuat Nabi Muhammad ini merasa sedih. Maka Allah hibur ya dengan ayat ini. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Sungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pahala ghairu mamnun. Ya, yang tidak terputus. Nah, kita lanjutkan. Silakan Umida. Awan Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang agung. Al-wawu harfu atfin, inna harfu taukid wa nasbin, al-kafu mudofun, astaghfirullah, al-kafu isim inna, la harfu taukid, ala ala hulukin jar majrur adimin na'at bagi hulukin. Takdirnya wa inna laka ala ma talaqahu. Bukan. Wa innaka ayyuhar rasulu. Yang ini nih, Bu. Ya, awan Ustaz. Wa innaka ayyuhar rasulu. Oh ya, awan. Wa innaka ayyuhar rasulu li ala hulukin. La ala hulukin adimin. Dan sesungguhnya kamu, wahai Rasul, sungguh berada di atas akhlak yang agung. Terus ya, wahua. Oh, lanjut ya Ustaz. Wahua ma istimala alaihi al-Qur'an. Wahua mashtamala alaihi al-Qur'an. Jadi sambung ya Ustaz. Wahua mashtamala. Wahua mashtamala alaihi Qur'ana min makarihil. Alaihi al-Qur'anu. Qur'anu ya Ustaz ya. Wa huwa mastamala alaihi al-Qur'anu min makarimil ahlaki. Sesungguhnya engkau wahai Rasul sungguh berakhlak yang agung, dan itu terkandung dan dia apa yang terkandung atasnya Al-Qur'an dari kemuliaan akhlak. Lanjut. Faqad kana imtashalal Qur'anu. Faqad kana imtisalul Qur'ani sajiyatan lahu ya'tamiru bi amrihi wa tantahi amma yanhahi wa yantahi amma yanha anhu. Maka sungguh dia telah meneladanin Al-Qur'an yang tampak padanya tadi, yaitu sudah alami, merupakan wataknya ya, watak ya, secara yang natural gitu ya, yang secara alami ya Ustaz ya, atau ya, natural ya, secara alami baginya dia melaksanakan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ya barakallahu fika, jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu wa Ustaz wa iyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Karena Rasulullah ya, kata Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya adalah akhlak Al-Qur'an. Ya, jadi Rasulullah itu bukan hanya mendakwahkan Al-Qur'an tapi juga betul-betul secara alami ya, ibaratnya bawaan lahirnya itu sudah melaksanakan isi kandungan Al-Qur'an. Di mana Rasulullah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Inilah sejatinya sikap yang harusnya dimiliki oleh semua orang Islam, yaitu meneladani Rasulullah dalam berakhlak Qur'ani. Artinya betul-betul menjalani hari-harinya sesuai dengan akhlak yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, kita lanjutkan. Ya, mungkin ini kalau dipotong-potong agak sulit ya. Langsung aja ya. Langsung dua ayat. Ibu Hati, silakan Bu. Langsung dua ayat Bu. 5 dan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasatu basiru wa yubasirun. Bi ayyikumul maftun. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka akan melihat. Siapa di antara kalian yang gila? Fa istinafiyah sin sin lil istiqbal tubasiru fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir wa harfu atfin. Tubasir itu fa'ilnya anta ya. Anta. Wa yubasirun fi'il mudhari ma'tuf 'ala fa'satu basirun. Bi ayyikum jar wa majrur sebagai khobar muqaddam, al maftun mubtada muakhir. Faman qariba sitra. Apa ibu bilang fa'an qoribin ya? Fa'an qoribin sataro. Fa'an qoribin sitaro. Sataro, sataro. Sataro. Sitro, sataro ayuha rasulun. Sataro ayuha rasulun. Wa yarol kafiruna fi ayyukum fitnati. Fi ayyikumul fitnatu wal junun. Fi ayyikumul fitnatu wal junun. Nah. Lama lagi, kamu wahai Rasul dan orang-orang kafir akan tahu siapa yang terfitnah dan gila di antara kalian. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wafiq barakallahu wa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi'ayyikumul maftun. Maka nanti engkau akan melihatnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun akan melihatnya. Bi'ayyikumul maftun. Ya, siapakah di antara kalian yang terfitnah atau siapakah di antara kalian yang gila? Ya, karena kan di awal ayat tadi kita diberitakan bahwasanya orang kafir itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gila. Karena mereka ya, melihat bahwa Nabi Muhammad ini seringkali mengucapkan sesuatu yang asing di telinga mereka. Ya, Nabi Muhammad berbicara tentang surga dan neraka, berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Ini menurut mereka adalah hal yang aneh, sehingga mereka mengecap, ya, khususnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang gila. Maka Allah membantah dalam surah ini, fasatu basir wa yubsirun, kelak kalian akan melihatnya, dan mereka pun akan melihatnya. Artinya, baik kamu dan mereka akan mengetahui siapa yang gila, ya, bi ayyikumul maftun. Siapakah di antara kalian yang gila? Nah, kita lanjutkan. Ya, Bu, Bapak sekarang ya. Pak Muhammad Rashid mungkin membaca. Sebentar. Tepat Nur Rahim dulu ya. Tidak apa-apa deh Pak Rashid dulu. Silakan Pak Rashid. Oh, mungkin belum siap ya. Pak Rahim, silakan Pak Rahim. Ya, Ustaz. Ana musta'id. Baik, تفضل. Qira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu, dia lebih mengetahui siapa orang yang sesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui siapa orang-orang yang mendapat petunjuk. Inna harfu nasbin wa masdarin. Rabba. Masdarin ya, atau kidin. Masdarin ma'an. Ya, Ustaz. Harfu nasbin wa... Harfu taukid wa nasbin. Rabba. Isim inna mansub wa huwa mudhaf al kaf mudhafun ilai huwa mubtada a'lamu khabar biman jar wa majrur dhalla. Terus jumlah dari huwa a'lamu jadi khabarnya inna ya, huwa jumlah ismiyah khabar inna biman jar wa majrur dhalla fi'il madhi wa fa'iluhu huwa, Ustaz, kembali ke man. Iya, kembali ke man. Nah, an harfu jar sabilihi majrur bi an sabili isim majrur bi an wa huwa mudhaf ha mudhafun ilaih. Wa harfu abtof mabni ala al-fathi huwa sama Ustaz, huwa a'lamu mubtada dan khabar bil muhtadin alba harfu jar al muhtadin ismun majrur bil ba wa almatu jarihi alya li'annahu jamul mudzakkar salim. Tempes. Naam. Ya. Ustaz. Inna rabbaka ya. Subhanahu huwa a'lamu bi syaqqil munharifi an dinillahi wa tariqil huda wa huwa a'lamu bit taqiyil muhtadi. Wa huwa a'lamu bittaqiyil muhtadi ila dinil haqqi. Sesungguhnya Rabbmu subhanahu wa ta'ala, dia lebih mengetahui dengan asyaqi, apa Ustaz? Asyaqi. Lawannya taqi. Taqi itu kan orang yang bertakwa. Kalau syaqi itu orang yang tidak bertakwa. Jadi dia lebih mengetahui orang yang tidak bertakwa, yang menyimpang dari agama Allah dan dari jalan petunjuk. Dan dia lebih mengetahui orang yang bertakwa dan mendapatkan petunjuk kepada agama yang hak. Baik, barakallahu wa jazakallahu khairan. Fik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia juga yang lebih mengetahui orang-orang yang memperoleh petunjuk. Jadi yang bisa mengatakan seseorang itu sesat atau tidak sesat bukan orang kafir Quraisy. Karena orang kafir Quraisy itu memang mereka mudah sekali mengecap bahwasanya Rasul itu gila, Rasul itu sesat dan menyesatkan, dan seterusnya. Maka Allah bantah dia dalam ayat ini bahwasanya yang bisa menentukan seseorang itu sesat dan tidak sesat, seseorang itu sesat atau memperoleh petunjuk, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mereka orang-orang kafir. Makanya di ayat selanjutnya, ya, Allah memerintahkan agar Rasul tidak perlu menghiraukan ocehannya, ya, tuduhannya, celaannya orang-orang kafir Quraisy. Karena Allah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, kita lanjutkan. Coba lagi ya Pak Rashid ya. Mungkin sekarang sudah bisa. Nah, Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا تطع المكذبين maka janganlah engkau mengikuti al-mukadzibin, para pendusta. Fa-nya fa-fasihah la tuti' fi'il amar. Laknya lanahia. Lanahia. Tutiknya fa'ilnya anta. Tadulu. Laknya lanahia. Tuti fi'il mudhari majzumun bila gitu. Oh ya. Baru fa'ilnya. Laknya lanahia. Tuti fi'il mudhari jazam majzum bila. Fa'ilnya anta. Al-mukadzibina maf'ul bih. Nah. Fa'as bata alama. Ini kan perintah ya, bukan fa'as bata ya. Oh, kan ya. Sabata yasbutu ya. Fa'asbut. Fa'asbit. Oh, fa'usbut. Fa'asbut. Sabata yasbutu. Fa'asbut filamannya. Fa'asbut alama anta alaihi. Fa'asbut alama anta alaihi ayuha rasul min mukhalafatil mukadzibina. Wala tuti'hum. Wala tuti'hum. Nah. Maka tetap ya. Maka tetapkanlah ala ma anta 'alaih atas. Maka tetaplah berjalan di atas jalanmu, wahai Rasul. Maka tetaplah di atas di jalanmu, ayuha Rasul, wahai Rasul, min mukhalafatil, dari menyelisihi para pendusta, wala tuti'hum, dan janganlah kamu mengikuti mereka. Naam. Ya barakallahu fika, jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa iyyaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala tuti'il mukadzibin. Maka janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam taati atau menghiraukan ya orang-orang yang mendustakan. Ini merupakan lanjutan dari yang tadi. Ya bahwasanya jangan menghiraukan apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy tentang Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad itu gila, Nabi Muhammad itu sesat, jangan dihiraukan. Karena engkaulah yang di atas kebenaran, sementara mereka itulah yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasbut 'ala ma anta 'alaihi ayyuhar rasul. Maka tetaplah engkau berada di atas jalan engkau wahai Rasul. Min mukhalafatil mukadzibin, ya, yaitu tetap menyelisihi para pendusta, wala tuti'hum, dan jangan engkau taati mereka. Jangan engkau berhenti hanya karena celaan mereka. Dan inilah sejatinya ya kesabaran yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau setiap ucapan ya orang kafir, orang yang mendustakan dakwah kita itu diikuti, maka berhenti dakwah kita. Ya dalam berdakwah itu harus sabar. Sabar dalam menerima cobaan, sabar dalam menerima celaan di dalamnya. Nah. Ya, Ibu Nurul. Nah, Ustaz. Ayat 8 Ustaznya. 9 ya. 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waddu law tudhinu fayudkhinun. Artinya waddu. Ya. Mereka sangat menginginkan. Dan maka mereka sangat menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Tamannau wa ahabbu law talayanuhum. Layana yulayinu gitu kan. Berarti kan law ya. Tulayinuhum. Law tulayinuhum. Oh, bersikap lunak. Law tulayinuhum. Wa tusani'uhum ala ba'din mahum alaihi. Ala ba'dima, jangan ba'din, ini mudhaf soalnya. Oh. Ala ba'dima hum alaihi. Ala ba'dima hum alaihi. Fayal, fa, apa ini Ustaz? Fayalinuna laka. Fayalinuna laka. Artinya, berharaplah dan cintailah mereka. Bukan, ini taman nau ini maksudnya mereka. Mereka orang kafir. Oh, berarti ya. Berharap berharaplah. Ya, mereka orang kafir sangat suka kalau kamu bersikap lembut terhadap mereka gitu. Oke. Taman nau ini fi'il amr Ustaz. Enggak, fi'il madi. Oh, jadi gini Bu, nanti kalau kita belajar tentang tasrif logoi fi'il mu'tal, memang untuk fi'il mu'tal itu ada yang ketika bentuk hum bukan dhommah Bu, tapi tetap fathah. Seperti ada hadis yang banyak orang keliru di situ ya, tahadau. Itu banyak yang bacanya tahadu kan? Oh, nah. Itu tahadau ya. Nah. Berarti tamannau mereka orang kafir berharap dan ahabbu itu mencintai. Walaupun... Yeah, yeah. Walaupun bukan mereka, kalaupun, kalau kamu bersikap lembut kepada mereka. Kalau kamu bersikap lembut kepada mereka. Watusoni uhum ini. Kan kalau sona itu artinya membuat ya. Berarti kalau tusoni itu ya berlemah lembut lah, berlunak-lunak ya. Berlemah lembut lah kepada mereka. Atas sebagian mahum alaihi yang mereka tidak, atas sebagian yang ada pada mereka, atas sebagian yang ada pada mereka hum alaihi atas, itu maksudnya sebagian, atas sebagian perkara yang mereka ada di atasnya. Maksudnya orang kafir itu ingin kalau engkau itu membiarkan mereka di atas kekufuran mereka gitu. Fayalinu nalaka, maka mereka pun bersikap lembut kepadamu, gitu. Maka mereka pun bersikap lembut kepadamu. Amin. Barakallahu jazakallahu khairan. Waddu law tudhinu fayudhinun. Ya, mereka orang-orang kafir sangat mengharapkan agar engkau bersifat lunak terhadap mereka, fayudhinun. Maka mereka pun bersikap lunak kepadamu. Ini merupakan bentuk negosiasi ya yang dilakukan oleh orang kafir. Kita tahu bahwasanya dalam Sirah Nabawiyah ya, ketika ya orang kafir ini mulai ya frustasi karena Nabi Muhammad ditawarkan harta tidak mau, ditawarkan kedudukan tidak mau, kemudian ditawarkan ya wanita juga tidak mau, maka mereka akhirnya punya ide supaya okelah ya kita tetap masing-masing di agama kita, engkau dengan agama engkau, kami dengan agama kami. Ya, makanya turun juga ya surah Al-Kafirun, ya, di mana mereka mengatakan bahwasanya ya sudah, kita tidak perlu bertengkar untuk masalah ini. Bagaimana kalau kita gantian saja? Setahun kami menyembah Tuhan kalian, kemudian tahun berikutnya kalian menyembah Tuhan kami, begitu seterusnya. Ya. Ini merupakan ya, berbagai langkah strategi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika menghadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya jangan turuti mereka, ya turuti para pendusta. Karena ya prinsip seorang Muslim ketika bermuamalah dengan orang kafir adalah asyiddau 'alal kuffar, ya, ruhamau bainahum. Ya, orang Muslim itu asyiddau 'alal kuffar, mereka bersikap tegas terhadap orang kafir, ruhamau bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Karena kalau urusannya sudah akidah, maka ya tidak ada tawar menawar lagi. Ya, kalau urusannya sudah akidah, tidak ada tawar menawar lagi. Beda kalau urusannya adalah urusan muamalah. Tapi kalau bicaranya sudah masalah akidah, sebagaimana yang terjadi saat ini ketika Nabi Muhammad SAW dihina oleh mereka, orang-orang kafir Prancis, maka jelas muamalah kita, ya, sikap kita adalah bersikap tegas, bersikap keras kepada mereka. Ya, adapun masalah muamalah, ini masih bisa ditoleransi. Tapi kalau bicaranya sudah akidah, sudah keyakinan, sudah kehormatan Nabi, maka tidak boleh bersikap lunak terhadap orang-orang kafir. Ya. Nah, selanjutnya, ini banyak juga ya. Boleh ini borong ya? Mana boleh ini? Ya, silakan boleh ini baca. Iya. Sampai 15 berarti ya? Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tuti' kulla hallafin mahin. Hammazim masya'im binamim. Manna'in lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da zalika zanim. Angkana za malin wa banin. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dan janganlah kamu ikuti setiap manusia yang banyak bersumpah dengan sesuatu yang hina, yang mereka itu pencela yang berjalan di atas fitnah, yang menghalangi dari kebaikan dan melampaui batas dengan dosa-dosanya. Utulim ba'da, yang kaku setelah apa ya, ba'da zalika zanim, itu maksudnya apa? Maksudnya selain dari itu zanim. Oh, dan itu, selain dari itu mereka juga jahat. Ini karena mereka mempunyai harta dan anak-anak. Apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Nah. Al-wawu harfu atfin atau istinafiyah. La, la nafiyah. Nahiyah. La nahiyah. Tuti' fi'il mudhari majzum bila nahiyah. Fa'ilnya anta. Kula maf'ul bi. Halafin. Mudhaf ilai. Mahinin na'at dari halafin. Hamazin na'at juga, masya'in na'at, binamim jar majrur, jarma majrur. Manna'in na'at juga, lil khairi jar majrur, mu'tadin na'at, asimin na'at. Utullin na'at, ba'da dhorof, zalika mudhof ilaih, zanimin na'at juga ya Ustaz. An harfu masdarin wanasbin. Kana fi'il madhi naqis, fi'il madhi naqis, za sebagai isim kana, malin mudhaf ilaih, alwawu harfu atfin, banin, maktuf ke malin. Iza zorfiyah syartiyah, tutla fi'il madhi majhul. Tadi ibu bilang za itu, ya. Za apa? Isim. Tadi Ibu bilang itu isim apa khobar ya? Tadi sih bilangnya isim kana, harusnya khobar ya? Kan kalau khobar mah isim mah marfu ya. Za ini kan mansub kan? Iya, iya, berarti ini khobarnya ya, khobar kana. Za khobar kana malin mudhaf ilaihi alwau harfu atfin banina ma'tuf kemalin. Iza zorfiyah syartiyah. Tutsla fi'il, ini mah fi'il, fi'il madi majul. Kala ayat lu maklumnya ya, betul. Ya. Dari majul. Alaihi jar majrur ayatu, ini naibul fa'il, na mudhaf ilaih, qala fi'il madi, asatiru, ini mubtada, al-awwalin khobar. Itu lewat ya? Qala asatiru. Masa sih al-awwalin khobar? Masa khobar mansub? Jadi asatir itu khobarnya al-awwalin mudhaf ilaih. Jadi ini kan seakan-akan dia ada yang dibuang kan? Hada ya, asatiru al-awwalin. Ya, gitu. Ini adalah... Dan ini asal tiru, ini khobar dari muktada yang dibuang, al-awalin mutuf ilaihi. Wala tusnya' ayyuhar rasul, kulla insanin kathiril harfi, kazabin haqirin, mughtabun linnasi, yamshi bainahum bin namimati, wayanqilu haditha ba'dihim ila ba'din ala wajhil ifsadi bainahum, bikhoylin bilmali, bonini bihi anil haqi syadidul man'i syadidul ya kan tadi kan ngikutnya ke ini ngikut yang itu bil mali ustaz ya bi khailin itu ya syadidil man'i lil khairi mutajawizi ini masih mutajawizi haddi haddahu mutajawizin haddahu afwan oh ya mutajawizin haddahu fil udwani ala nasi watana walil mahromat watana wulil masdarnya wulil watana wulil mahromati kasirul haromati bukan mahromati watana wulil muharromati oh muharromati watana wulil muharromati kasirul asami syadidu fi kasiril oh, kasiril asami kasiril asami syadidi fi kufrihi syadidin fi kufrihi fahishin la'imin fahishin la'imin mansubin ila ghairi abihi wa min ajli annahu kana sahibu malin wa banina tagha wa takabbara 'anil haqqi fa idza quri'a 'alaihi ahadu ayatil Qur'ani kazzaba biha wa qala hadha abatilul awwalina wa khurafatuhum wa khurafatihim wa khurafatihim tu ya wa khurafatuhum wa khurafatuhum wa hadhil ayat wa hadhil ayatu wa in nazalat fi ba'dil musyrikina kalu liyudbina kok kalu su ini nama orang kalwalidi oh kalwalidi oh iya iya iya kalwalidi oh ibnul mughirah ya kalwalidi ibnul mughirati gitu illa anna fiha tahdhiran lil muslimi min muwafiq min muwafaqati min apa Ustaz? Min muwafaqati min muwafaqati manittasofa bihadhihi sifatil zamimah. Nah. Dan janganlah kamu ikuti wahai Rasul manusia setiap manusia yang banyak bersumpah dengan dan mereka juga adalah suka orang-orang berdusta. Pendusta ya dengan apa sih norak gitu ya Ustaz ya. Hakirin tuh ya orang yang rendahan gitu ya. Ya rendahan. Yang memfitnah manusia dan mereka berjalan di antara mereka dengan fitnah Namimah, namimah itu adu domba. Adu domba ya, dengan adu domba dan menyampaikan berita sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain dengan cara merusak di antara mereka. Khoylin itu apa ya Ustaz ya? Khoylin itu apa ya? Kalau ini tuh kalau di kamus kuda, jadi nggak tahu artinya maksudnya apa. Tadulu. Bikhailil mali. Coba, yang lain ada yang tahu nggak? Kikir, khail. Yang punya apa namanya terjemah tafsirnya apa di sana di Khairul Malik? Bakhil ya, tapi ya betul. Oh, bakhil. Yang bakhil dengan harta. Oh iya, ibu bacanya jangan bikhaili. Apa? Bakhilin harusnya tadi bacanya. Iya betul, bakhilin bukan bikhaili. Bakhilin bil Malik ya. Bakhilin ya. Jadi bakhil dengan hartanya ya. Ya untuk kebenaran dan amat keras. Dalam menghalangi kebenaran dan apa yang mutajawizin haddahu fil undani ala nasi. Mutajawiz itu melampaui batas. Melampaui batas dalam permusuhan kepada manusia dan Suka memakan yang haram. Dan suka memakan yang haram dan banyak melakukan perbuatan dosa dan sangat berat atau sangat keras keingkarannya. Fahishin banyak berbuat keji. Banyak berbuat keji dan apa ya Ustaz? Raim itu ya kurang lebih sama fahish yang berbuat fahish, ya. Keji dan jahat laim itu atau rendah. Terus, dan mansub dinasabkan kepada selain bapaknya dan dari yang demikian mereka sahibu dan nah itu artinya itu dikarenakan karena mereka memiliki harta dan anak, mereka melampaui batas dan takabur dari kebenaran dan ketika dibacakan kepada mereka satu ayat Al-Quran, mereka mengingkarinya dan dia berkata ini adalah kebatilan yang dikatakan oleh orang-orang awal dan mereka mengingkarinya dan khurafat mereka. Ya, dan khurafat itu kan bahasa kita ya. Oh, khurafat ya. Mereka. Dan khurafat mereka. Dan ayat ini ketika diturunkan kepada enggak. Ini kalau wa in itu artinya sekalipun, Bu. Oh, dan ayat ini sekalipun diturunkan kepada sebagian kaum musyrikin seperti Walid ibnu Mughirah. Illa anna fiha tahdzirul. Sekalipun ayat ini ditujukan kepada orang musyrikin seperti Walid bin Al-Mughirah, tetapi ini sebetulnya adalah peringatan bagi muslim untuk menghindari dari sifat ini gitu ya Ustaz ya. Iya Ustaz, udah gitu. Ya, baik ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim, utullim ba'da dhalika zanim, an kana dha mali wa banin, idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Janganlah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentaati setiap orang yang halafin. Halafin ini adalah orang yang suka bersumpah. Ya, mahin, orang yang hina. Hammazin, ya. Orang yang suka memfitnah. Masya'in, yang suka kesana kemari binamim, dengan namimah, ya, mengadu domba. Ya, namimah itu adalah kalau orang suka mengadu domba. Ketika dia datang ke A, dia katakan B itu seperti ini. Kemudian ketika dia datang ke B, atau seperti ini, sehingga A dan B ini bermusuhan. Ini namanya namimah. Manan lil khairi, ya, suka mencegah orang dari berbuat kebaikan. Mu'tadin, ya, melampaui batas. Asimin, suka berbuat jahat. Utulin, ya, utulin ini adalah orang yang bersikap sangat keras. Ba'da dzalika zanim, setelah yang demikian itu ya sudah keras, dia juga zanim, ya, suka berbuat kejahatan. Kana dza mali wa banin, yang demikian itu karena dia merasa memiliki banyak harta dan juga anak-anak. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, apabila bacakan kami, dia akan mengatakan itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Ya. Ini ayat ini sebetulnya diturunkan kepada seorang kafir Quraisy yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Karena Al-Walid bin Al-Mughirah ini, ya, ketika dibacakan kepadanya ayat Al-Quran, dia langsung mendustakannya. Bahkan dia katakan Al-Quran ini adalah asatirul awwalin, dongeng orang-orang terdahulu. Artinya kalau dongeng itu berarti ya sesuatu yang tidak benar, ya, sesuatu kedustaan. Ini kata Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan ini beberapa sifat yang dimiliki oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Suka sumpah serapa, suka membuat fitnah, suka melakukan namimah, mencegah orang dari kebaikan, ya, suka melampaui batas, berbuat kejahatan, bersikap keras, ya, melakukan perbuatan yang rendah. Itu disebabkan karena dia merasa memiliki banyak harta dan juga, ya, anak-anak. Sebetulnya dari keturunan Al-Walid bin Al-Mughirah ini ada seorang tokoh Islam yang kita semua mengaguminya, yaitu Khalid bin Walid. Hanya saja sayangnya ayah dari Khalid bin Walid ini, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah, sangat menentang Islam, ya, orang yang sangat menentang Islam. Dari sini kita mulai bahwasanya, ya, kalau kita misalnya tidak suka masyarakat, jangan mengutuk anak keturunannya. Karena bisa jadi dari anak keturunannya akan lahir keturunan-keturunan yang soleh atau soleha yang akan membela Islam dan muslimin. Ya, buktinya ini, Al-Walid dan Al-Mughirah ini merupakan orang yang sangat membenci Islam. Ya. Sementara anaknya Khalid bin Walid, ya, meskipun di awal masa Islam dia belum muslim, tapi pada akhirnya ketika dia menjadi muslim, dia menjadi panglima yang menaklukkan banyak wilayah untuk Islam. Nah, ayat sekalipun diturunkan untuk Al-Walid bin Al-Mughirah, maka ya terdapat beberapa amalan yang tidak boleh dilakukan oleh orang Islam. Jadi sekalipun ini khitabnya adalah untuk Al-Walid bin Al-Mughirah, tapi ayat ini mengandung beberapa perbuatan tercela yang wajib dijauhi. Apa saja tadi? Yang pertama halafin, suka bersumpah. Ya, jadi kita jangan suka melakukan sumpah serapah kepada orang lain. Lebih baik kita bersabar dalam yang menghadapi. Mahinin, ya, orang yang hina. Ya. Hammazin, pembuat fitnah. Masya'im binamim, ya, yang berjalan ke sana kemari untuk melakukan namimah. Banain lil khairi, yang mencegah orang dari berbuat kebaikan. Mu'tadin, melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Asimin, melakukan dosa. Utullin, ya, bersikap keras. Ba'da dzalika zanim, setelah, ya, yang demikian, jadi udah keras, dia juga zanim, suka berbuat kejahatan. Yang mana semuanya itu kana dza mali wa banin. Itu sebabkan karena merasa banyak harta dan anak keturunan. Dan ini merupakan bentuk kesombongan. Jadi seringkali orang itu karena sombong, ya, akhirnya mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dosa pertama yang ada di muka bumi ini, ya, yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah dosa sombong. Sebagaimana kita tahu bahwasanya, ya, iblis dikeluarkan dari surga itu karena kesombongannya. Ya, makanya kita harus waspada dengan penyakit yang namanya sombong, ya, penyakit hati yang namanya kesombongan. Karena seringkali, ya, orang yang sombong itu, ya, matanya akan tertutup buta dari kebenaran, hatinya, ya, tertutup dari menerima kebenaran, telinganya juga tuli dari mendengar kebenaran. Makanya marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang tawadu, menjadi orang yang sombong, ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan memaksimalkan apa yang kita miliki untuk kita, harta dan anak-anak yang kita miliki. Karena kesombongan membutakan, ya, naam. Jadi oke, sampai sini ya pembahasan kita. Kita lihat apa. Tadi Pak Ikhwan Zain bertanya, Mak, di sana bukankah sosial bermu dengan amal Isa? Ma'al tabi ni'mati rabbika bimajnun. Iya. Bisa kita katakan itu adalah beramal sosial bermu dengan Isa, tapi dikatakan maknya manafiyah saja ini sudah bisa ya. Karena ini jelas bahwasanya kan asalnya adalah anta bini amati robbika bimajnun, ditambahkan mak di depannya, ya, jadi boleh dikatakan maknya adalah beramal seperti yang menilai Isa, atau nggak masalah kita katakan dia adalah nafi, ya, antara dalam mubtada'nya, kemudian nanti bimajnun jar majnun sebagai khobarnya, sama aja. Bu Dailis bertanya, kenapa anak sombong ya Ustaz? Ya, jadi kitab Al-Quran itu kan kebanyakannya diturunkan orang kepada orang kafir Quraisy, dan dalam budaya orang kafir Quraisy itu anak itu betul-betul menjadi kebanggaan orang tua. Banyaknya anak berarti banyaknya pembela. Karena kita tahu bahwasanya kehidupan di zaman dahulu itu kan tidak seperti kehidupan zaman sekarang ya. Kalau zaman dahulu itu ikatan kekeluargaan, ikatan kekerabatan itu sangat kuat gitu. Kalau ada satu orang yang dilukai dari anggota keluarganya, itu pasti anggota keluarga tersebut akan menuntut balas. Dan itu adalah budaya yang memang sehingga yang namanya hubungan kekerabatan, apalagi hubungan kekeluargaan yang masih anaknya, masih bapaknya, itu sangat kuat. Sehingga mereka seringkali bangga kalau punya anak yang ya yang kuat, yang gagah, yang berani. Itu menjadi kebanggaan bagi mereka. Dan seringkali kebanggaan itu akhirnya sombongan. Dan mereka merasa kalau punya anak yang banyak, yang kuat, yang gagah, berani, tak ada seorang pun yang bisa menyakitinya. Karena anak-anaknya kan minum. Dan keyakinan ini ya mereka bawa bahkan sampai setelah kematian. Makanya banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran yang bicara tentang harta mereka, anak mereka, nanti di akhirat sama sekali tidak akan bisa mampu membela mereka. Karena yang bisa membela mereka adalah amalan mereka. Karena dalam keyakinan orang kafir Quraisy, ya, bahwasanya harta dan anak itu adalah pembela mereka. Ya. Dan dalam konsep keyakinan orang kafir Quraisy itu, tidak ada yang namanya kehidupan setelah kematian. Makanya ketika dia mendengar Rasulullah berdakwah bahwasanya akan ada kehidupan setelah kematian, mereka nggak percaya. Kalaupun itu ada, kata mereka, nggak masalah. Mereka punya banyak harta dan punya banyak anak yang akan membela mereka. Makanya banyak sekali ayat di Al-Quran yang membantah orang kafir bahwasanya harta dan anak keturunan ya tidak bisa membela mereka di akhirat. Yang bisa membela mereka adalah amal perbuatannya. Ini kenapa ya banyak sekali peringatan di Al-Quran untuk tidak ya sombong ya dengan masalah seperti dalam surat At-Takasur ya Al-Hakumut Takasur ya At-Takasur itu kan artinya banyak-banyakan harta dan anak itu melalaikan kalian ya jadi seperti itu. Tapi Ibu Yumna bertanya beda kata banin dan aulad itu apa? Ya sama aja sih. Jadi banin sama aulad itu ya sama aja. Sama-sama anak-anak. Saya mungkin sampai sini ya pembahasan kita. Semoga yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.